أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال الإمام السعدي رحمه الله يقول تعالى يذكر تعالى تعنة المكذبين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الله menyebut kan تعنت. نعم. Terlalu memberat-beratkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, mengada-ngada, memberat-beratkan, yang mana mereka mendustakan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Apa itu? Wa anam idza tutla alaihim ayatullah al-Qur'ani al-mubayyinah lil-haq. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran yang menjelaskan Al-Haq, aradu anha, mereka berpaling darinya. Wa talabu wujuha ta'annut faqalu, dan mereka memberat-beratkan diri mereka seraya berkata, "Ijti bi Qur'an ghairi hadza aw badil," datangkanlah Al-Quran selain Al-Quran ini atau ganti Al-Quran ini. Ini orang-orang kafir. Coba, sudah dikasih Al-Quran yang jelas, minta diganti. Faqabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Majrahum alallah, betapa lancangnya mereka terhadap Allah Azza wa Jal. Wa asyaddahum zulman waruddan li'ayatihi, betapa kerasnya dan zalimnya mereka di dalam menentang ayat-ayat Allah. Faidha kana Rasul al-Azim ya'muruhum wa ayyakula lahum kul ma yakun li an ubadilahu min tilqai nafsi. Rasul Muhammad SAW yang mulia saja, nah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab mereka. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ma yakunu li, aku tidak bisa untuk merubah, tidak pantas bagiku untuk merubah Al-Qur'an. Min tilqa'i nafsi, dari diri aku sendiri. Fa inna rasulun mahdhun laisa li minal amri syai'un, karena aku hanya utusan Allah saja, bukan apa-apa. Hanya utusan Allah saja. Titik. Perkaranya adalah di tangan Allah. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Urusanku hanya menyampaikan wahyu yang Allah sampaikan kepada diriku. Laisa li ghairi dzalik, enggak ada yang lain. Fa inni 'abdun ma'murun, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah. Inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim, sungguhnya aku takut ketika aku bermaksiat kepada Allah dengan hari siksaan yang sangat besar. Hadza qaulun khair al-khalq wa adabu ma'a awamir rabbih wa wahyih, fa kaifa bi ha'ula'i sufaha'id dhalin alladziina jama'u bainal jahli wadh-dhalal wadh-dhulm wal-'inad wat-ta'annud wat-ta'jiz li rabbil 'alamin afala yakhafuna 'adzaba yawmin 'adzim. Rasul saja diperintahkan oleh Allah untuk menjawab mereka. Aku ini hanya utusan Allah, tidak bisa merubah-rubah Al-Quran. Dan aku takut kepada Allah pada hari kiamat nanti ketika aku bermaksiat kepada Allah. Ini Rasul Muhammad SAW yang mulia. Afdalul bashar, manusia yang paling afdal di muka bumi. Hadza qaul khairil khalq wa adabihi ma'a awamiri rabbih wa wahyi. Ini adalah ucapan Rasulullah Muhammad SAW dan adab terhadap Allah. berteman dengan mereka-mereka orang-orang kafir yang bodoh, yang dungu, yang terkumpul pada diri mereka, pada diri mereka kejahilan dan kesesatan, kezaliman dan penentangan, terlalu memberat-beratkan dan menghina Allah Azza wa Jal. Afala yakhafuna azab yawmin azim? Tidakkah mereka takut terhadap Allah azab yang Allah timpakan pada mereka pada hari kiamat nanti? Fa in za'amu anna qasdahum ayatabayyana lahum al-haqq bi ayatin allati talabu fahum kadzabah. Kalaulah seandainya mereka menyangka maksud niat mereka ayatabayyana lahum al-haqq, untuk lebih jelas lagi al-haq, minta lebih jelas lagi, lebih jelas. Terus minta itu aja, tapi tetap saja mereka tidak mau beriman. Alladzi talabu fahum kadzabah, maka mereka ada para pendusta. Ar-Rabbaniyah wa rahmatihi bi'ibadih, mengikuti hikmah Allah secara Rabbani, rahmat bagi Allah terhadap hamba-hambanya yang Allah pilih. Yang Allah pilih, enggak sembarang. Semua dikasih. Orang kafir itu banyak dunia, tapi kalau hidayah, taufik, keimanan, jalan menuju surga hanya orang-orang pilihan saja. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang pantas, yang tidak pantas. Yang gak pantas ya Allah pilih juga gak pantas. Pantasnya masuk neraka, na'udzubillah. Ya fulan, fulan, fulan dipilih, yang masuk surga, yang masuk neraka, Allah pilih, bukan manusia yang milih. Itu pilihan Allah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada golongan yang masuk surga dan ada golongan yang masuk neraka yang menyala-nyala, waliyadzu billah. Hanya pilihan Allah, bukan manusia yang milih. Oh, sini saya pilih. Oh, kamu yang banyak duitnya kamu masuk surga. Enggak. Nggak bisa kamu tembus pakai 61 juta triliun juga mal bisa, nggak akan bisa. Ya, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul Musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.